Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin limiddin. Tapi kita masih pada contoh yang ke-9 dan ke-10 dari nusus-nusus dalil-dalil yang dituduhkan kepada Ahlu Sunnati wal Jamaah. Bahasanya Ahlu Sunnati wal Jamaah kan tahrif. Yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tajri bi ayunina walitusna ala aini. Yang mana telah kita ambil sisi yang pertama dari dua sisi kebatilan yang memahami bahasanya perahu serta tarbiyah Nabi Musa alaihissalam ada di dalam matanya Allah SWT. Telah kita lewati sisi kebatilan yang pertama, bahasanya tidak mungkin perahunya Nabi Musa dan demikian pula tarbiyah Nabi Musa alaihissalam berada di dalam matanya Allah SWT. Dan ini tidak ditunjukkan oleh zahir dari kedua ayat di atas. Kemudian kita masuki sisi yang kedua. Qala tsani ana hadza mumtani'un ghayatal imtina. Wa la yumkinu liman arafa Allah wa qaddara haqqa qadrihi ay afhamahu fi haqqillahi ta'ala. Lian Allah Ta'ala musawin ala arsyih ba'inun min khalqih la yahulu fihi syai'un min mahlukatihi walahuwa halun fi syai'in min mahlukatihi subhanahu wa ta'ala an dhalika uluwan kabira. Sisi yang kedua yang menunjukkan tentang batilnya pemahaman yang memahami bahasanya perahunya serta tarbiyah Nabi Musa alaihissalam berada di dalam matanya Allah SWT. Ana hada mumtani ghayatal imtina. Ini suatu yang mumtani. Ghayatal imtina, suatu yang mustahil. Suatu yang tidak mungkin. Wala yumkinu liman arafallaha wa haqqa qadrihi. Tidak mungkin bagi orang-orang yang mengenali Allah SWT serta mengagungkan Allah SWT sebagaimana yang semestinya. Ayafhamahu fi haqqillahi ta'ala. Dia akan memahami dengan pemahaman tadi bahasanya perahunya Nabi Musa alaihissalam serta tarbiyah Nabi Musa alaihissalam ada pada matanya Allah SWT. Ini tidak mungkin akan memahami demikian bagi seorang yang mengenali Allah SWT serta mengagungkan Allah SWT. Mengapa? Lianna Allah Ta'ala mustawin ala arsyih. Dikarenakan Allah SWT beristiwa di atas arsy-Nya. Sementara perahu serta tarbiyah Nabi Musa alaihissalam ada di mana? Ada di muka bumi. Sementara Allah SWT berada di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqih. Terpisah jauh dari makhluk-Nya. La yahulu fi syai'un min makhluqatihi. Sehingga tidak ada suatu pun yang masuk dari makhluk Allah SWT kepada zatnya Allah SWT. Dan demikian pula sebaliknya. Wala huwa halun fi syai'in min makhluqatihi. Dan demikian pula Allah SWT tidak masuk ke dalam zat makhluknya. Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah SWT an dhalika uluwan kabira. Ini sisi yang kedua. Sehingga mustahil ayat di atas dipahami bahasanya perahunya Nabi Musa AS serta tarbiyah Nabi Musa AS berada di dalam mata Allah SWT atau di atas mata Allah SWT. Qala fa idza tabayyana butlana hadza min nihayati lafdhiyah wal ma'nawiyah ta'ayyana ayakuna zahirul kalam huwa qawlu tsani. Maka apabila telah jelas tentang kebatilan ini, kebatilan yang memahami perahunya Nabi Musa AS serta tarbiyah Nabi Musa AS ada pada matanya Allah SWT, ini adalah suatu yang batil baik dari sisi lafad ataupun dari sisi makna. Ta'ayyana ayakuna dhahirul kalam huwal qawlu tsani, sehingga bisa dipastikan dhahir dari dua ayat di atas adalah pendapat yang kedua. Perahunya Nabi Musa AS berjalan di bawah penglihatan Allah SWT, di bawah pengawasan Allah SWT. Demikian pula tarbiyah Musa AS. Ana safinata tajri wa ainullah tar'aha wa taqla'uha. Wa kadzalika tarbiyatu Musa takunu ala ainillah yar'ahu wa yaqla'u biha. Bahasanya perahunya Nabi Musa AS berjalan dan matanya Allah SWT mengamatinya, melihatnya, mengawasinya. Demikian pula tarbiyahnya Nabi Musa AS di bawah penglihatan, penjagaan dan pengamatan Allah SWT. Wahada makna qawli ba'di salah bimar aminni. Maka ini adalah makna ucapan sebagian salaf, bimar amini, dengan pengawasan dari diriku. Fa innallaha ta'ala idza kana yaqla'uhu bi ainihi lazima dhalika ayyarahu. Wa lazimu makna sahih juz'un minhu. Maka sungguhnya Allah SWT apabila mengawasi dengan penglihatannya, dengan matanya, maka melazimkan dari itu semua bahasnya Allah SWT melihatnya. Walazimu makna sahih juz'un minhu. Sehingga kelaziman dari makna yang sahih adalah bagian dari makna itu sendiri. Kama huwa ma'lumun min dalalatil lafzi. Haitsu takunu bil mutabaqah wa tadammun wal iltizam. Dari sisi dalalah al-lafziyah bisa dari dengan cara mutabaqah ataupun tadammun ataupun al-iltizam sebagaimana telah kita lewati pada kaidah yang keempat tentang dalalah lafziyah, mutabaqah, tadammun dan demikian pula al-iltizam. Ini contoh yang ke-9 dan ke-11. Tajri bi ayunina dan demikian pula litusna ala aini. Kita masuki contoh yang berikutnya. Qala al mithalu hadi ashar. Contoh yang ke-11. Berarti telah kita lewati 10 contoh. Ada yang hafal? Yang pertama apa? 3 contoh yang pertama. Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ard. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asaibir rahman. Yang ketiga. Inna nafasar rahman ini ajidu nafas Rahman kibalal Yaman. Yang keempat apa? Sumastawa ila sama istiwa ila. Yang kelima dan keenam ma'iyah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yang ketujuh dan kedelapan tentang apa? Baik. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Demikian pula wa nahnu aqrabu ilaihi walakinakum la tubsirun. Baru yang kita lewati tadi tajribi ayunina dan litusna ala aini. Taib, sini apa? Perahunya Nabi Nuh. Tapi kita sebutkan tadi apa? Perahunya Nabi Musa. Taib. Sekolah heran. Al-misalu hadi ashar qawluhu ta'ala fil hadisil kudsi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adhani la u'idhannahu. Contoh yang ke-11 yaitu firman ucapan Allah Subhanahu wa taala pada hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang kuat hadis qudsi secara lafaz dan maknanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana pendapat yang mengatakan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala adapun lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Sehingga lafdan wa maknan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh dari itu dikatakan apa? Dalam hadits qudsi qala Allah, Allah Subhanahu wa taala yang berbicara. Ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku binawafil dengan melakukan ibadah-ibadah nafilah. Ibadah-ibadah yang mustahabbah. Sehingga ibadah-ibadah nafilah ini memiliki kedudukan yang tinggi. Karena sebagai penutup, penyempurna dari ibadah-ibadah yang wajib. Oleh dari itu Allah SWT jadikan pada ibadah-ibadah yang wajib, di sana ada ibadah-ibadah yang nafilah. Sholat ada yang wajib, ada yang nafilah. Demikian saum, demikian pula haji wal umrah dan yang lain. Sehingga di antara fungsi faedah dari ibadah nafilah adalah sebagai penyempurna. Untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Atau menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah-ibadah yang wajib. Sehingga seorang hamba sangat membutuhkan kepada ibadah-ibadah yang nafilah. Sehingga dikatakan di sini, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِنَوَافِلْ. Terus-menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah yang nafilah, yang sunnah. Setelah melakukan ibadah-ibadah yang wajibah. Kemudian diiringi, disertai ibadah-ibadah yang nafilah. hatta uhibbahu, sampai aku mencintai hamba tersebut. Menunjukkan bahasanya ibadah nafilah adalah salah satu sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku adalah pendengaran yang digunakan untuk mendengar hamba tadi. Demikian pula penglihatannya. Allah Subhanahu wa taala sebagai penglihatan bagi sang hamba, demikian pula sebagai tangan dan kaki sang hamba. Wal in sa'alani la u'tiyannahu, seandainya seorang hamba meminta kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, aku akan memberinya. Wala in ista'adzani la u'dzannahu, seandainya dia berlindung kepadaku, aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Ini keutamaan bagi seorang hamba yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya pada setiap kebaikan, pada seluruh kebaikan-kebaikan. Qala wal jawab, anna hadzal hadisu sahihun. Rahul Bukhari fi babit tawadu 38 min kitabi Ar-Riqab. Jawaban tentang tuduhan terhadap ahlu sunnah, banyak ahlu sunnah tiwal jam melakukan tahrif terhadap hadis ini. Jawabannya atau bantahannya, anna hadzal haditsa sahihun. Bahasanya ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam bab tawadhu. Hadis yang ke-38 dari kitab Ar-Riqaq. Waqad akhadha salafu ahlu sunnati wal jama' bi dhahiril hadis wa ajrauhu ala haqiqatih. Dan sungguh mereka para salaf ahlu sunnati wal jama'ah memahami hadis ini sebagaimana dhahirnya. Wa ajrahu ala haqiqatih, dan memahaminya sebagaimana hakikinya. Walakin ma dhahiru hadzal hadis, tapi apa dhahir dari hadis ini? Apakah maknanya Allah Subhanahu wa taala menjadi penglihatan, menjadi pendengaran, menjadi tangan dan kaki bagi seorang hamba, ataukah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tasdid, akan memberikan taufik kepada pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki seorang hamba? Beliau katakan, hal yuqal inna dhahirahu annallaha ta'ala yakunu sam'ul wali wa basaruhu wa yaduhu wa rijluhu. Apakah dinyatakan bahasanya zahir dari hadis qudsi ini, bahasanya Allah Subhanahu wa taala yakunu sam'ul wali, Allah Subhanahu wa taala sebagai pendengaran bagi sang wali, sebagai penglihatan bagi sang wali, sebagai tangan serta kaki sang wali. Apakah ini zahirnya? Au yuqal, atau dinyatakan, inna dhahirahu annallaha ta'ala yusaddidul wali fi sam'ihi wa basari wa yadihi wa rijlihi bihaitsu yakunu idrakuhu wa ilmuhu lillahi wa billah wa fillah. Ataukah dinyatakan bahasanya zahir hadis qudsi ini, bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tasdid bagi sang wali, memberikan taufik kepada sang wali pada penglihatannya, pada pendengarannya, tangan serta kakinya. Bihaitsu yakunu idrakuhu wa amaluhu lillahi wa billahi wa fillah. Dari sisi dia melakukan, mempergunakan anggota badannya, seluruhnya adalah karena Allah SWT, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah SWT. Qala wala raiba annal qawla al-awwal laysa zahirul kalam bal wala yaqtadihi al-kalam liman tadabbara al-hadith fa inna fil hadith ma yamna'uhu min wajhain. Kemudian beliau rahmatullah katakan wala raib, tidak diragukan lagi. Bahasanya pendapat yang pertama yang menyatakan bahasanya Allah SWT menjadi penglihatan, pendengaran, tangan serta kaki bagi sang wali. Ini pendapat yang pertama. Laisa dhahirul kalam. Ini bukan dhahir dari hadits qudsi di atas. Bal wala yaqtadihil kalam. Bahkan dhahir hadis di atas tidak menunjukkan makna yang demikian. Liman tadabbarul hadis. Bagi orang-orang yang mau memperhatikan, merenungi, mencermati makna al-hadis. Fa inna fil hadis makna yamna'uhu min wajhain. Karena pada hadis qudsi di atas, ma yamna'uhu min wajhain, ada dua sisi yang menghalangi dipahaminya bahasanya Allah SWT menjadi sebagai pendengaran, penglihatan, tangan maupun kaki sang wali. Al-awal, sisi yang pertama, annallaha ta'ala qala wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku binawafil, dengan melakukan ibadah-ibadah nafilah hatta uhibbah. Berarti di sini ada seorang hamba yang melakukan ibadah. Ada pihak yang dia beribadah, yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT mengatakan, وَقَالَ وَلَا إِنْ سَأَلَنِي لَأُؤْتِيَنَّهُ وَلَا إِنِ سَأَذَنِي لَأُؤْذَنَّهُ. Dan seandainya, dan apabila hambaku tadi meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan apabila berlindung kepadaku, niscaya aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Berarti ada yang berlindung, ada dimintai perlindungan. Ada yang meminta dan ada yang memberi. Berarti ada dua pihak. Oleh dari itu beliau katakan, fa'asbata abdan wa ma'budan. Maka dalam hadis qudsi di atas menetapkan adanya abdan wa ma'budan. Ada seorang hamba yang beribadah dan adanya Allah SWT yang diibadahi. Wa mutaqarriban wa mutaqarraban ilaih. Ada yang mendekatkan diri dan ada yang didekati. Bagaimana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wa muhibban wa mahbuban. Ada yang mencintai dan ada pula yang dicintai. Wasailan wa mas'ulan. Ada yang meminta dan ada yang diminta. Wa mu'tiyan wa mu'ti. Sehingga ada yang mu'tiyan wa mu'ti. Ada yang meminta dan ada yang memberi. Wa musta'idan wa musta'adan bih. Ada yang berlindung dan ada yang memberikan perlindungan. Wa ma'idan wa ma'adan. Sehingga di sini awal dalam hadis qudsi ini ada dua pihak. Pihak dari hamba dan pihak dari Allah SWT. Fasiyakul hadis yadulu ala isnain mutabayinain. Kul wahidin minhuma ghairal akhar. Maka konteks hadis di atas menunjukkan adanya dua pihak yang terpisah. Kul wahidin minhuma ghairal akhar. Setiap dari salah satunya bukan yang satunya. Wa hadha yamna'u ayyakuna ahaduma wasfan fil akhar. maka ini mencegah, menghalangi, salah satunya adalah merupakan sifat bagi yang lainnya. Sehingga tidak mungkin Allah SWT sebagai sifat bagi sang hamba. Au juz'an min ajza'ih, atau bagian dari bagiannya. Tidak mungkin Allah SWT merupakan anggota badan bagi sang wali, sang hamba. Ini sisi yang pertama, yang menunjukkan itu bukan merupakan zahir dari hadis di atas. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, anna sam'al wali wa basarahu wa yadahu wa rijlah kullaha awsafun aw ajza'u min fi makhluqin hadisun ba'da allam yakun. Bahasanya pendengaran sang wali, demikian pula penglihatan serta tangan dan kakinya, seluruhnya adalah merupakan sifat atau bagian dari makhluk. Yang mana hadisun ba'da allam yakun, adanya didahului dengan ketidakadaan. Wala yumkinu li ayyi akilin ayyafhama anna al-khaliqa al-awwal alladhi laysa qablahu syai' yakunu sam'an wa basaran wa yadan wa rijlan lil makhluk bal inna hadzal ma'na tasma'izu minhu an-nafs ayatasawwarahu wa yakhsuru lisan ayan tuqabih walau ala sabilil fard wa takdir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wala yumkinu li ayyi akilin, dan tidak mungkin bagi seorang yang memiliki akal. Wala yumkinu li ayyi akilin, siapa saja yang memiliki akal tidak mungkin akan memahami bahasanya Allah SWT Al-Khaliq yang maha pencipta, Al-Awwal yang maha awal, yang tidak didahului dengan sesuatu apapun, yakunu sam'an, menjadi sebagai pendengaran, menjadi sebagai penglihatan, serta tangan dan kaki bagi makhluk. Seorang yang berakal dia akan memahami demikian. Bal inna hadzal ma'na tasma'izu minhu nafs. Bahkan makna yang seperti ini, jiwa ini apa, hati ini enggan, berat untuk menyatakannya. Ayatasawwarahu, jiwa ini apa? Yastami'izu, maknanya apa? Enggan, berat untuk menggambarkannya. Wa yasru lisan, dan lisan ini keluh untuk mengungkapkan yang seperti ini. Walau ala sabil fard wa takdir, kalaupun hanya kalaulah demikian, ala sabil fard wa takdir, atau katakanlah ini saja, wa ini suatu yang berat untuk diungkapkan, dikarenakan apa, bentuk yang tidak sesuai dengan keagungan Allah SWT. Fa kaifa yasugu ayuqal innahu dhahirul hadisil qudsi, maka bagaimana memungkinkan untuk dinyatakan ini adalah zahir dari hadis ini. Au wa annahu qad surifa an hadza dhahir, sehingga bahasanya hadis ini telah dipalingkan dari makna zahirnya. Ini sisi yang kedua, yang menghalangi dari makna yang pertama. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan, subhanakallahumma wa bihamdik la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhanakallahumma, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma wa bihamdik, Allahumma ya Allah, wa bihamdik, dengan pujianmu, la nuhsi sana'an 'alaik, kami tidak bisa batasi pujian-pujian atas dirimu. Anta kama asnaita ala nafsik, maka engkau sebagaimana engkau memuji terhadap dirimu. Qala fa idza tabayyana butlana qaulil awwal wa imtina'uh, maka apabila telah jelas, telah dipastikan batilnya pendapat yang pertama dan tidak mungkin pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa Allah SWT sebagai sifat dari sifat hamba, baik pendengarannya, penglihatan, tangan maupun kakinya. Ta'ayyana al-qaulu tsani, maka bisa dipastikan yang benar ini adalah pendapat yang pertama, yang kedua. Wa huwa anna Allah Ta'ala yusaddidu hadzal wali. Bahwa Allah SWT memberikan tasdid, memberikan taufik pada sang wali, pada pendengarannya, pada penglihatannya, pada amalannya. Bihaitsu yakunu idrakuhu bisam'ihi wa basarihi wa amalihi biyadihi wa rijlihi kulluhu lillahi ta'ala ikhlasan. Maknanya Allah SWT memberikan taufik pada apa yang diperbuat oleh sang hamba, baik pada pendengarannya, penglihatannya, apa yang dilakukan oleh tangan dan kakinya, seluruhnya adalah karena Allah SWT. Ikhlas mengharapkan apa yang ada di sisi Allah SWT. Wabillahi ta'ala isti'anatan, dan dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah SWT. Wafillahi ta'ala syar'an wa tiba'an, dan karena Allah SWT syar'an wa tiba'an, mengikuti syariat Allah SWT. Fayatimu lahu bidzalika kamalul ikhlas wal isti'anah wal mutaba'ah wa hadza ghayatut taufiq, sehingga sempurnalah bagi sang wali tadi dengan kesempurnaan keikhlasan yang ada, kesempurnaan di dalam meminta pertolongan kepada Allah SWT, dan demikian pula kesempurnaan dalam mutaba'ah sesuai dengan tuntunan syariat yang mulia ini. Wa hadza ghayatut taufiq, maka ini adalah apa? Puncak taufik Allah SWT kepada seorang hamba. Sehingga manakala Allah SWT mencintai kepada seorang hamba, Allah SWT akan memberikan taufik kepada sang hamba pada apa yang dia lakukan. Wa hadza ma fassara bihi salaf, dan inilah tafsiran yang ditafsirkan oleh mereka para salaf. Wa huwa tafsirun mutabiqun li dhahiril lafzi. Ini pentafsiran yang sesuai dengan dhahir lafaz. Muafiqun li haqiqatihi muta'ayyinun bi siyaqih. Mencocoki hakikat maknanya, muta'ayyinun bi siyaqih, dan bisa dipastikan dari konteksnya. Walisa fi ta'wilun wala sarful li kalam an dhahirihi. Dan bukan merupakan ta'wil, bukan merupakan tahrif dari zahirnya. Walillahil hamdu wal minnah. Maka segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan al-minnah, yang telah memberikan karunia ataupun kenikmatan berupa pemahaman dengan pemahaman yang benar. Ini mungkin yang dapat kita ambil. Adapun misal yang ke-12 fa insyaallah taala pada pertemuan yang mendatang biiznillah wallahu a'lam.